Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Suratul Adiyat. Suratul Adiyat berselisih para ulama, apakah surah ini makkiyah atau madaniyah? Kebanyakan para ulama menisbatkan bahwa surah ini makkiyah, dan itu diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ada pula yang mengatakan bahwa surah ini madaniyah, dan ada pula yang menisbatkannya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Yang jelas berselisih para ulama tentang kapan surah ini diturunkan. Dan disebut surah ini dengan suratul Adiyat yang terdiri dari 11 ayat disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-Adiyat wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu 'ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-'adiyat wal-'adiyati dhabha. Makna al-'adiyat dari kata 'ada ya'du yang artinya melangkah, yang sedang berlari. Berkata al-mufassir hafizahullah, aqsama Allah taala bil khailil jariyat. Allah jalla wa ala bersumpah dengan kuda-kuda yang berlari, fi sabilihi, di jalan Allah Subhanahu wa taala, nahwal adu, ke arah musuh. Dan ini penafsiran mayoritas para ahli tafsir, di mana mereka menafsirkan al-'adiyat yang dimaksud wal 'adiyat yang melangkah di sini, yang berlari di sini adalah kuda-kuda perang. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud yang melangkah di sini adalah unta, al-ibil, ketika digunakan untuk menunaikan manasik haji. Namun mayoritas ahli tafsir mereka menafsirkannya dengan kuda-kuda perang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda-kuda perang tersebut. Dan sebelumnya telah kita jelaskan bahwa Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Dengan apa saja dari makhluknya. Adapun kita sebagai makhluk tidak diperbolehkan bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Dan jika Allah Jalla wa'ala ketika bersumpah dan di dalam sumpah tersebut Allah menyebutkan salah satu dari makhluknya, menunjukkan bahwa pada makhluk tersebut ada manfaat, ada maslahat yang harus kita perhatikan. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan menyebutkan kuda-kuda perang. Menunjukkan bahwa ini termasuk kendaraan perang yang sangat tangguh dalam pertempuran, berkendaraan kuda ini memiliki kekuatan yang lebih kuat, lebih tangguh dalam hal berlari, dalam hal mengejar musuh, dalam hal bertempur, berkelit dan yang semisalnya, ya, dengan menggunakan kuda ini lebih bermanfaat. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala bersumpah dengannya, demi kuda-kuda perang yang melangkah, yang berlari di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala menuju ke arah musuh. Ini makna wal 'adiyati dhabha. Apa yang dimaksud dhabha? Asal makna ad-dhabhu itu adalah suara kuda ketika berlari. Ya, mungkin kita pernah mendengarkan gimana kuda ketika berlari mengeluarkan suara, ya, seperti orang terengah-engah, menunjukkan semangatnya kuda ini ketika dia berlari. Itu disebut ad-dhabhu, suara kuda pada saat berlari. Kata al-mufassir, hina yadhharu sautu anfasiha min sur'ati adwiha, ketika nampak suara nafas-nafas kuda tersebut. Tatkala kuda itu melangkah, ketika kuda itu berlari. Wal 'adiyati dhabha. Dan demi kuda-kuda perang yang sedang berlari dengan mengeluarkan suara nafasnya. Wala yajuzu lil makhluqi ay yuqsima illa billah, dan tidak diperbolehkan bagi makhluk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal qasama bighairi llahi syirkun, sebab bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kesyirikan. Man halafa bighairi llahi faqad asyrak, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Fal muriyati qadha, ini masih menjelaskan tentang sifat kuda tersebut ketika berlari. Fal muriyat, dari kata awra yuri. Kata al-mufassir, fal muriyati qadha ay fal khaylu allati tanqadihun naru, yaitu kuda-kuda yang menyalakan api. Min salabati hawafiriha, disebabkan karena kerasnya, ya, sepatu-sepatu kuda tersebut, kaki-kaki kuda itu ketika melangkah. Li syiddati adwiha, disebabkan karena kerasnya kuda itu berlari dan melangkah. Jadi yang dimaksud fal muriyat, maka kuda-kuda tersebut al muriyat yang mengeluarkan percikan api, ya, bihawafiha, dengan kaki-kakinya, hentakan kaki-kakinya. Qadha, yang dimaksud qadha yaitu mengeluarkan api, mengeluarkan percikan api ketika bertemunya kaki-kaki kuda tersebut dengan batu-batu tempat kaki-kaki kuda tersebut berpijak, saking kerasnya sehingga mengeluarkan percikan api. Kadang-kadang kita melihat itu kuda, apa, batu ketika ditumbukkan dengan batu dengan keras itu mengeluarkan percikan api. Maka seperti itu keadaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan keadaan kuda tersebut ketika berperang, ya, menunjukkan bahwa ini adalah merupakan kendaraan yang tangguh, kendaraan yang bagus untuk dibuat, jadikan sebagai alat berperang. Fal muriyati qadha, فالمغيرات صبحا. المغيرات dari kata agara yughiru, yang artinya menyerang. Falmughirati, maka kuda-kuda tersebut menyerang, melakukan hujum, serangan, subha, di waktu pagi. Sebutkan dalam tafsir, fal khailu allati tughiru birubbaniha ala al-a'da, yaitu kuda-kuda yang menyerang dengan pemilik-pemiliknya, para pengendara-pengendaranya, menyerang musuh-musuh, subha ay indas subhi, di pagi hari, waktu pertempuran, waktu peperangan terbaik itu di pagi hari setelah fajar, ba'dal fajar. Dan itu yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Imam Muslim bahwa apabila beliau bersama dengan para sahabat hendak memerangi sebuah kampung, maka mereka berangkat malam hari. Kemudian mereka menunggu hingga tibanya waktu fajar. Dan apabila telah tiba waktu fajar, maka mereka pun menunggu dan mendengarkan apakah ada suara azan dikumandangkan di kampung tersebut. Apabila ada suara azan yang dikumandangkan, menunjukkan bahwa mereka adalah muslimin. Maka Rasulullah SAW menahan diri dan tidak menyerang mereka. Dan apabila mereka tidak mendengarkan suara azan, menunjukkan bahwa kampung itu adalah kampung yang kafir, maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya segera melakukan penyerangan di pagi hari. Falmughirati subha, maka kuda-kuda yang melakukan penyerangan di pagi hari. Fa'atharna bihi naq'a, fa'atharna, maka mengangkat. Atharna, mengangkat. Bihi, dengan larinya kuda-kuda tersebut, dengan hentakan kuda-kuda tersebut. Naq'a, naq'a itu debu, tanah. Disebutkan dalam tafsirnya, ay fa hayyajna bihadzal adwi ghubara, maka kuda-kuda tersebut ya mengangkat, nah, ghubar, debu-debu, tanah dan yang semisalnya, bihadzal adwi, dengan langkah-langkah kuda tersebut, menunjukkan saking semangatnya kuda ini melangkah. Nah, diajak berperang, maka kuda tersebut bersemangat untuk mengikuti peperangan bersama dengan penunggangnya. Fawasatana bihi jama'a, lalu kemudian kuda-kuda tersebut masuk ke tengah-tengah medan pertempuran. Ay fatawassatana, maka kuda-kuda itu pun masuk ke pertengahan. Birukbanihinna, bersama dengan penunggang-penunggangnya. Jumu'al a'da, kekumpulan-kumpulan musuh-musuh. Tunjukkan keberaniannya. Nah, maka pada lima firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allahu jalla wa ala menjelaskan tentang ketangguhan kuda-kuda perang. Oleh karena itu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan yang setelahnya, kuda perang ini selalu jadi pilihan dalam pertempuran. Nah, disebabkan karena terlihat lebih tangguh, lebih kokoh dalam peperangan. Tidak ada rasa takut ketika kuda ini diajak masuk ke pertengahan barisan musuh, maka dia pun ikut masuk. Nah, kemudian setelah itu pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-6, Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kuda-kuda perang tersebut? Maka ayat yang keenam ini adalah penjelasan sebab Allah jalla wa'ala bersumpah. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu li rabbihi terhadap Rabbnya, yaitu terhadap kenikmatan-kenikmatan Rabbnya, li ni'ami rabbihi terhadap kenikmatan-kenikmatan Rabbnya, lakanud. Lakanud artinya lajahud, suka mengingkari kenikmatan yang Allah berikan. Nah, dan di sini disebutkan al-insan dengan alif dan lam. Kita sudah pernah mempelajari dalam al-qawaidul fiqhiyah bahwa alif lam ini memberi faedah apa? Keumuman. Memberi faedah al-umum. Innal insan, inna kulla insan. Sesungguhnya semua manusia terhadap kenikmatan Rabbnya lakanud. Benar-benar mereka itu ingkar. Benar-benar mereka itu membangkang. Mengingkari kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ini keumuman manusia. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Yang dirahmati Allah jalla wa'ala adalah mereka orang-orang yang dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk ini. Ketika diberi kenikmatan, maka dia bersyukur. Mensyukuri nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Ketika dia merasa diberi kesempitan, maka dia bersabar. Dan itulah ciri-ciri seorang mukmin. Adapun yang bukan mukmin, ketika mendapatkan kenikmatan, jahud, kanud. Ini sifat keumuman manusia. Ingkar terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kufrun ni'mah. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Tayyib ya akhwan, kita sampai pada ayat yang ke-6. Alangkah baiknya setiap apa yang kita lewati, kita berusaha untuk menghafal. Menghafal dan kemudian mengetahui makna-maknanya. Dengan mengetahui maknanya, lafaz ini maknanya demikian, lafaz ini maknanya demikian, itu sangat-sangat memudahkan kita untuk menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Taib naktafi bihada ya ikhwan. Tafadhalu hafidhakumullah.